balik dalam rangka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang berusaha belajar untuk mendekat kepada Allah, lalu dia amalkan, maka setiap usahanya itu, setiap usahanya, langkahnya, menyiapkan bajunya, keringat yang keluarnya, mengatur waktunya, perjuangannya, darahnya, keringatnya, air matanya, doanya, langsung dituliskan oleh malaikat, semuanya akan meringankan dia menuju tapak-tapak surga. Halallahu la tariqan ilal jannah. Dan bahasanya menggunakan tariq. Tariq itu jalan yang luas. Hati-hati. Ya, kalau luas disebut syari'. Tariq itu kadang-kadang berliku. Ya, atau jalannya lurus, lebar, tapi macet kalau sekarang. Sehingga Anda kadang-kadang harus nyalip kanan, nyalip kiri, gitu kan? Ada yang kadang-kadang ditahan dulu, ada yang macet. Nah, itu tariq namanya. Tariq. Ya, jadi enggak langsung sampai ke tujuan dengan mudahnya. Nah, sehingga ingin memberikan itu butuh perjuangan. Kadang berbelok, kadang lurus, kadang naik, kadang turun, ya. Mau ke pengajian, harap-harap dapat sap belakang, tiba-tiba di luar dekat parkir aja. Ya. Harap-harap pulang dapat sarapan, enggak kebagian, kan? Berliku. Ya, kadang berliku, enggak apa-apa. Lagi semangat, naik, kalau sedang malas turun, enggak ada masalah. Kalau Anda bisa istiqamah menjaga niat itu, dimanapun posisi Anda, mau depan, mau belakang, saya akan datang. Pengajian berikutnya jam sekian saya akan siapkan. Anda niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang berusaha belajar untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat ini yang menjadikan semua hal yang ia siap, baik itu perlengkapannya, perjalanannya, keringatnya, usahanya, uangnya, biayanya, waktunya, tenaganya, dicatat semua untuk surga. Saat orang lain berliku masuk surga, dia lancar aja. Ini enggak apa-apa macet sedikit di dunia. Ya, capek enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Ntar di akhirat kita balap. Kalau lagi macet-macet di jalan enggak apa-apa, ibadah aja, baca Quran, tilawah, ntar di surga. Di akhirat saya susul deh. Kadang-kadang kita cuma bicara-bicara, wallahu a'lam. Ya, urusan-urusan kembali kepada Allah nanti itu Allah yang tetapkan. Yang penting kita berusaha dulu. Capek enggak apa-apa. Memang dunia tempat capek. Ya, jadi kalau enggak mau capek, ya pergilah dari dunia. Dunia itu tempat capek. Dikit-dikit, aktivitas lagi, ibadah lagi, ya. Tidur, kadang-kadang dibangunkan lagi. Lagi tidur, Allahu Akbar, bangun. Gak apa-apa, usaha dulu sampai banyak bekalnya. Nanti ada waktunya, saat kita bangun, gak ada yang bisa bangunkan lagi. Saat kita tidur, gak akan bisa bangun lagi. Nanti ada waktunya. Kalau sekarang gak apa-apa, lagi tidur, dibangunkan, bangun, gak apa-apa. Nanti kalau sudah selesai semuanya, tuntas istirahat kita yang paling enak. Sampai gak bangun lagi. Lama nanti. Ya, kalau gak percaya nanti ada waktunya. Orang bangunkan pun sampai capek, ya, sampai rambut dia beruban merah misalnya, gak akan bangun. Ya, tenang aja nanti ada waktunya. Waktunya untuk pulang. Nah, kalau Anda menemukan sifat pengajaran yang seperti tadi, memahamkan kita tentang agama kita, mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka cara memburunya. Kemarin kita belajar kalimat talab untuk dituntut itu, cara memburu mengejarnya, maka Nabi menyusulnya dengan kalimat ghada. Man ghada. Ghada itu ada dua di antara maknanya. Makna yang pertama, bergegas untuk mengejar sesuatu. Bersegera. Tampil menjadi pionir di awal. Karena itu sholat subuh, itu nama lainnya juga sholat ghadat. Ghada. Karena memang saat subuh itu menjadi waktu yang paling awal untuk menunaikan sholat. Karena memang dalam subuh itu kita diminta menjadi orang yang paling awal datang menunaikannya. Sampai Nabi berkata kalau ada orang mengetahui keutamaan sholat subuh, maka dia akan datang dengan merangkak. Ya. Dengan merangkak, maksudnya apa? Akan banyak orang berdesakan. Merangkak itu kan lambat gerakannya. Saking banyaknya orang ingin bersegera, maka berjubel orang datang. Banyak orang berkumpul, sampai gerakannya itu menjadi lambat untuk menuju tempat sholat. Seperti orang merangkak. Kalau tahu keutamaannya, ya, subuh disebut dengan ghadat karena kita diminta untuk segera menunaikannya. Subuh disebut dengan ghadat karena ia sholat paling awal yang kita kerjakan saat bangun dari tidur. Nah, kalimat ghada ditampilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengiringi pencarian ilmu yang tadi kami sampaikan, untuk memberikan pesan bahwa kalau ada majlis ilmu seperti tadi, maka tampillah Anda paling depan dan bersegera untuk memburunya. Bikin jadwal. Tadi Al-Azhar kan sudah mengumumkan tuh, jam sekian, hari sekian, materinya ini. Kalau materi itu jadi kebutuhan Anda, misal, saya sekarang sedang bikin program, awas ya, jangan mengacu pula pada program masjid, program Anda apa? Kalau sesuai dengan program masjid, maka burulah program itu. Makanya buat schedule kita, jangan bergantung pada schedule orang. Karena boleh jadi kebutuhan orang itu berbeda dengan kita. Anda butuhnya fikih sholat, orang sudah khatam fikih sholat, sedang butuh fikih puasa. Anda fikih puasa, orang sudah khatam dengan fikih puasa. Butuhnya fikih tijarah untuk bisnis. Orang sudah fikih bisnis, Anda sudah khatam ke sana, sedang persiapan ke fikih nikah. Ya, maka pindah ke kajian-kajian, bikin program. Begitu program sudah disusun, Anda bikin target. Misal, dalam sebulan ini saya ingin belajar fikih sholat. Lihat sekitaran. Al-Azhar, jadwalnya hari sekian, jam sekian, gurunya si Fulan. Lihat, oh, ini dia. Assalam, jam sekian, jadwal sekian, ah, ini dia. Al-Ihsan, jam sekian, ya, waktunya hari sekian, ah, ini. Baitur Rahim, Jannatul Firdaus, cari. Termasuk di tempat Anda tinggal, lihat. Kemudian lihat siapa pengajarnya. Karena kata Al-Imam An-Nawawi, ya wala yata'allamu illa liman kamulat ahliyatuhu, di kitab At-Tibyan. Ya, kata beliau, wala yata'allamu, dan tidaklah seorang penuntut ilmu belajar, seorang penuntut ilmu tidak akan pernah belajar illa mimman kamulat ahliyatuhu, kecuali dia akan mencari guru yang punya keilmuan spesifik di bidangnya. Jadi walaupun jadwalnya sudah ada, biar gurunya. Ah, jangan sampai nanti gurunya guru tauhid, bidangnya tauhid, ngajarnya fikih, enggak akan nyambung. Bidangnya bidang hadis, ngajar tafsir, enggak akan nyambung. Maka dilihat siapa yang ngajar. Sesuai enggak? Ini pun isyarat kepada DKM-DKM masjid, jangan sampai menempatkan guru untuk mengajar bidang yang tidak dikuasainya. Itu bahaya. Ya begitu mau ngajar, buka Google. Nah, itu dia. Jadi dia pun baru belajar di jalan, itu yang celaka. Dan bukan aib untuk mengatakan wallahu a'lam, saya bukan di bidang itu gitu. Kemudian salurkan kepada yang lain. Itulah hikmahnya kemudian, setiap manusia itu tidak bisa menguasai semua ilmu. Belajar mungkin, tapi dalam di bidangnya itu belum tentu. Jelas sampai sini? Nah, jadi yang pertama, kalau Anda menemukan dengan target itu sesuai, maka gada, tampil lebih awal, siapkan. Jam berapa pengajian? Jam 7, saya hadir jam 6. Saya hadir jam 5. Ya. Kapan pengajiannya? Mana subuh? Ah, subuhnya jam berapa sekarang? 4.23. Maka saya akan datang misalnya jam 4, udah di masjid. Ah, jangan sampai pengajian misalnya subuhnya jam 4.23. Ya, Anda datangnya jam 6.23 misalnya kan? Ah, itu subuhnya ketinggalan, pengajian bubar. Datang. Jelas ya? Nah, ini bagian pertama. Jadi kalau ada kalimat ghada, ingat, bacanya ghada, ghada artinya bersegera. Hadis At-Tirmidzi, nomor hadis 586. Ini kalimat yang serupa dengan menggunakan ghada. Salat subuh disebut dengan salat ghada. Man sallal ghadata fil jama'ati. Siapa yang menunaikan salat subuh dengan berjamaah, menggunakan kata ghadat, maksudnya kejar secepat mungkin supaya bisa jamaah. Catat waktunya. Subuh 4, azannya 4.20 misal. Maka supaya saya bisa jamaah, bangun lebih awal. Jam 4 saya bangun misal. Ya. 4 itu kan kalau ukuran tidur panjang itu persiapan yang cukup 15 sampai 20 menit. Bangun pertama kan ngilangin kantuk dulu. Ya ngilangin kantuk tuh bukan 1 2 menit tuh. Kadang-kadang begitu plek, udah 13 menit gitu kan. Udah tinggal 7 menit lagi. Ya. Nah, itu belum wudu, belum bersih-bersih, belum macam-macam, kan? Nah, kalau sudah siap kemudian Anda berangkat, maka kejar keutamaan safnya. Ambil saf pertama, mendekat. Ada waktu sebelum subuh, banyak istighfar. Itu rumus di Quran surah ke-51 ayat 18. Wabil asharihum yastaghfirun. Ada ahli surga yang sedang beraktivitas di bumi. Ahli surga yang beraktivitas di bumi. Itu bahasa Quran loh. Quran surah 51 dari ayat 15 tuh sampai ayat 18. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Ada orang-orang takwa yang akan mendapat raihan kenikmatan surga. Ya, surga. Tempatnya di taman surga. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Ya, mereka akan mendapatkan semua kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Mereka itu sebelum ke surga, saat di dunianya, termasuk orang-orang ihsan, orang-orang baik. Jadi ada orang-orang baik, ahli surga, tempat yang di taman surga, yang sedang beraktivitas di bumi. Siapa mereka ini? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Adalah orang yang malam harinya sedikit tidurnya. Sedikit. Awas, saya sering katakan kalau sudah ada kalimat Quran, jangan tambah, jangan kurangi. Ya, sedikit tidur cukup. Kalau Anda tambah sedikit-sedikit tidur, beda mananya. Dikurangi lagi, sedikit tidur, kurangi. Tidur, gitu kan? Sedikitnya hilang, selesai. Baik, sedikit tidur, maksudnya rajin sholat, diatur waktunya. Bukan nggak tidur, ingat, bukan tidak tidur. Di ahli surga itu bukan nggak tidur, tidur juga. Tapi dia atur kapan tidur, kapan bangun. Makanya ada sindiran nanti di Quran Surah Al-Muzammil. Ya, sindiran tajam, Quran Surah 73. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 6-nya. Ya, ada orang cita-cita masuk surga, tapi siang-siangnya sibuk dengan dunia, malamnya lelap tidur. Ya ayyuhal muzammil, duhai orang yang sedang nikmat menggunakan selimut dalam tidurnya, qumil laila illa qalila, ayo dong bangun. Walaupun cuma sedikit malam ini kamu salat. Nisfahu aw yunqus minhu qalila, ambil tengah malamnya atau tambahkan sedikit, ambil sebagiannya. Aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Atau tambah sedikit silakan. Biasanya bangun misalnya jam 4, tambah setengah 4 mulai bangun. Biasa setengah 4 mulai tambah jam 3 bangun. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Duh, kamu yang pengen ke surga, surganya pengen firdaus lagi. Udah siang-siang sibuk dengan dunia, malamnya sibuk dengan selimut tidurnya. Cita-cita ke surga firdaus. Ayo bangun. Tuh. Nanti saat dia bangun itu salat, walaupun cuma 2 rakaat, tutup dengan witir 1 rakaat. Rumusnya hadis Muslim, nomor hadis 749 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Salatul laili matna matna wa idza khasyya ahadukumul fajra falyutir ak'atan wahida. Salat malam itu coba dulu dengan 2. Kalau belum terbiasa, coba 2 dulu. Jangan langsung sunnah Nabi 11. 11. Bangun setengah 3. Langsung 11. Selesai setengah 4. Tidur lagi, bangun jam 7. Pakai rumusnya, kalau mau ikut sunnah Nabi, pakai rumusnya. Sesuatu yang belum terbiasa, jangan dipaksa dulu. 2 dulu, suratnya jangan panjang-panjang dulu. Ya, gak apa-apa. Yang pertama misalnya, Qul Wallah. Yang kedua, Qul A'udhu Birabbil Falaq. Witir, Qul A'udhu Birabbin Nas. Lengkaplah gitu ya. Baca dulu, nanti setelah merasakan ringan, tambah lagi, naik sampai ke Ad-Duha, tambah lagi, sampai ke An-Naba, Masya Allah, sampai tiba saatnya rakaat pertama, Al-Baqarah selesai. Kalau sudah menikmati itu enak. Nah, begitu selesai dia tahajud, awal-awal pepetin bangunnya ke subuh. Ya, kalau mendidik anak supaya bangun tahajud, jangan tengah malam, pepetin ke subuh. Subuh 4.20, bangunkan dia setengah 4, bangun dulu. Ya, setelah kemudian bangun, siap-siap, siapin, tahajud mulai. Jam berapa misalnya? Jam 4 kurang 5, jam 4 kurang 10, sholat 2 rakaat dulu. Jangan panjang-panjang. Ya, 2 rakaat, selesai itu, zikir sebentar, tutup dengan witir. Selesai itu, tinggal 5 menit ke subuh, isi dengan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Zikir, zikir, zikir, zikir, zikir. Kalau bisa dirutinkan oleh Anda, akan memberikan dampak pengaruh kepada jiwa. Orang yang terbiasa istighfar di waktu sahar, maka oleh Allah kemudian akan dijaga dirinya dari perbuatan maksiat. Ada burhan dalam dirinya. Ya burhan Rabbi, laula an ra'a burhan Rabbi li salati suf. Jadi burhan itu petunjuk dari Allah untuk memalingkan seorang hamba dari maksiat. Jadi begitu matanya melihat sesuatu yang tidak harus dilihat, maka dipalingkan oleh Allah. Jangan, jangan dilihat yang itu, palingkan. Imannya dikuatkan. Anda setelah ini kemudian ingin sarapan, tapi bukan hak Anda, palingkan. Jangan, jangan. Maksudnya Ustaz, matanya ke sini, tangannya ke sini, boleh enggak? Pindah. Jelas ya? Man ghada man sallal ghadata fil jama'ati. Siapa yang memburu salat subuh dengan berjamaah? Kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Thumma yaq'udu yadhkurullaha. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak langsung pulang. Enggak langsung pulang. Awas, hati-hati. Dia duduk zikir. Banyak amalan zikir itu. Bisa baca Quran. Ya, karena Quran disebut zikir. Pernah saya sampaikan Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sungguh kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Ya, zikir. Fungsi zikir untuk menenangkan hati. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Quran surah 13 ayat ke-28. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar, hatinya tenang. Makanya keluarkan, Bu. Kalau ibu sedang tidak tenang, ada persoalan di rumah tangga, uang belanja belum turun, ya, atau antum ikhwan, macet di pekerjaan, ada persoalan di kantor, enggak tenang nih, zikir. Apa bentuknya? Satu, Quran. Ambil wudu, ambil mushaf, hadap kiblat, baca. Karena Al-Quran disebut zikir. Makanya ketika Anda baca Al-Quran, walaupun solusi belum datang, tapi hati sudah tenang. Hatinya tenang. Enggak percaya silahkan deh. Ya, ambil wudu, buka mushaf, baca Quran. Apalagi kalau Anda paham surat-surat yang bisa dibaca, ada keutamaannya masing-masing. Surat tentang 10 cahaya dalam hidup di An-Nur. Ya, surah tentang penepis kegelisahan, surah Yusuf. Surah pemberi cahaya di alam kubur, surah Al-Mulk. Surah pembuka segala kebaikan, Al-Fatihah. Surah pemberi pelindung, alhamdulillah. Di hari kiamat, dua awan yang melindungi saat orang lain gelisah, Al-Baqarah, Ali Imran. Ada faedah-faedahnya. Keluarkan fadilah itu dari Nabi semua. Nabi diajarkan ke sahabat. Keutamaan Ar-Rahman, keutamaan Al-Waqi'ah, keutamaan Al-Hadid, ada semua. Baca, baca, baca. Begitu Anda sedang gelisah, buka mushaf, baca. Doa, bagian dari zikir. Ya, Quran surah ke-7 ayat 205. Doa disebut zikir. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawl. Kata Allah, kalau kamu sedang gelisah, sedang punya persoalan, hey, cepat berdoa. Sebut nama Allah. Minta. Mintakan dalam jiwamu dengan khusyuk. Mohon dengan sangat. Jangan bikin status. Enggak menyelesaikan masalah. Ternyata engkau tidak seperti aku kira. Enggak akan selesai. Enggak nyangka ya, kamu begitu, nyangka tuh. Ketika Anda bilang enggak nyangka, ya sedang nyangka tuh. Doa, kata Allah doa. Nah, ketika doa itu dipanjatkan, Anda sedang berzikir. Makanya orang-orang yang memilih berdoa, itu diberikan oleh Allah ketenangan dalam jiwanya. Walaupun belum hadir solusinya, tapi hatinya sudah tenang. Karena tenang jiwanya itu, maka mudah mendapat solusi. Orang tenang itu gampang cari solusi. Orang gelisah, sulit menyelesaikan masalah. Jadi kalau kegelisahan itu banyak, masalah enggak akan tuntas. Ketenangan itu setengah solusi. Selanjutnya akan datang dengan cepat. Ya, salat, zikir. Zikir. Ya, maaf, ikut taklim, zikir. Salat, zikir dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ya. Ba'da salat, zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dalilnya Quran surah ke-4 ayat 103. Ya. Anda taklim mengamati, mengamati, mengkaji, zikir. Dalilnya Quran surah ke-3 ayat 190 sampai dengan 191. Zikir, zikir, zikir. Habis subuh, selesai berjamaah, gak langsung pulang. Anda zikir dulu. Ada yang baca Al-Quran, ada yang ngaji ikut ta'lim, ada yang mengulang hafalan, ada yang muraja'ah. Menghafal Quran, zikir. Quran surah 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan. Penghafal Quran sedang zikir. Zikir, zikir, zikir. Nah, sampai tiba awal duha. Hatta bidayatid duha. Zikirnya dilakukan sampai ke awal duha. Awal duha disebut dengan syuruq namanya. Pergerakan matahari ke awal duha disebut dengan isyraq. Melewati masyrik sedikit, bayangan satu tombak. Satu tombak itu disebut dengan syuruq. Itulah awal duha. Di syuruq itu awal duha. Duha dibagi tiga. Awal duha disebut syuruq. Pertengahannya ada akhir duha. Gak ada sholat syuruq. Adanya sholat duha. Ya, itulah awal duha. Jelas ya? Paham sampai sini? Fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin. Maka jika orang bisa melakukan itu, pahalanya senilai haji dan umrah. Nabi mengucapkan tiga kali. Sempurna, sempurna, sempurna. Maksud Nabi, ini gak main-main. Sempurna diberikan pahala senilai haji dan umrah. Nilainya ya, bukan sudah haji. Ya, bukan sudah haji, ingat. Nilainya, bukan berarti sudah haji. Ya, mau kemana eh? Gelap-gelap begini, tak lazar. Ngapain? Wah, haji dan umrah. Salat. Salat, kajian. Paling enak tuh kayak gini nih. Sabtu, Ahad, ada kajian. Itu paling enak, karena gak kerasa tiba-tiba syuruk aja. Oke, jangan khawatir. Nanti saya kasih waktu. Begitu selesai nanti, ada jeda waktu, saya nanti minta. Saya tutup kajiannya sholat syuruk dulu. Ya, kalau bisa, jangan tunaikan di pertengahan. Orang masih ngajar, Anda sholat sendirian misalnya. Ya, gak akan fokus tuh. Gak akan enak bahasanya. Ya. Jadi nanti begitu selesai, saya kasih waktu, ayo Bapak Ibu sekalian, udah masuk waktunya ini, ya tunaikan sholatnya. Itu pahalanya, pahala ta'limnya dapat, tafakuh fidinya dapat, abis itu dapat pahala senilai haji dan umrah. Tapi, kalaupun belum haji, belum umrah, bukan berarti sudah haji dan umrah, nilai pahalanya senilai dengan itu. Nah, saya mau tanya sebentar, pahala haji besar gak? Pahala umrah besar gak? Saking besarnya itu, karena itu penting, maka Anda mesti bergegas mengejarnya. Karena Anda mesti bergegas mengejarnya, kalimat yang menggunakan ghadah. Tadi yang saya maksudkan. Karena itu, ketika Nabi mengatakan, ayo buru majlis ilmu yang baik, yang mendekatkan dirimu kepada Allah, yang membuat hubungan dengan Allah semakin dekat, maka jika ada yang seperti itu, buru dengan semangat. Jadi orang yang paling awal datang. Karena ada sesuatu yang penting di balik ilmu yang disampaikan itu. Bukan sekedar pengetahuannya, tapi nanti ada hal-hal lain yang menyertainya, sehingga engkau mesti bergegas untuk memburunya. Paham sampai sini? Nah, jadi mengajinya begitu, kita bahas dari kalimat-kalimatnya supaya paham kemana arahnya. Nah, itu di balaghah disebut ilmu ma'ani namanya. Ilmu ma'ani adalah ilmu untuk mempelajari diksi, pilihan-pilihan kata, untuk menempatkan kata itu sesuai dengan konteksnya. Teruskan hadisnya. Ya Rasulullah, kenapa kami mesti bergegas untuk memburu majlis ilmu yang seperti itu? Ada apa di balik itu? Apakah hanya ilmunya saja? Apakah hanya menjadikan kami mudah mengamalkan supaya dekat dengan Allah? Atau ada kemuliaan lain? Teruskan. Man ghada li talabil ilmi. Siapa yang bergegas untuk menempuh jalan menuju majlis ilmu yang bisa mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, shallat alaihil malaikatu, maka sejak dia mulai menapakkan kakinya, berangkat dari tempat dia tinggal, malaikat langsung bersolawat kepadanya. Masya Allah, kapan lagi dapat solawat dari malaikat? Ya. Dan bahasanya menggunakan fi'il madhi, litakid. Bukan fi'il mudhari. Nabi tidak mengatakan, man ghada li talabil ilmi, tusalli alaihi al-malaika, atau yusalli alaihi al-malaika. Siapa yang bergegas menempuh perjalanan untuk meraih pengetahuannya, mendekatkan dirinya dengan Allah, maka malaikat akan bersalawat. Tidak, kalimatnya menggunakan fi'il madhi. Bima'na al-mudhari li ta'kidil ma'na. Sallat alaihi al-malaika, seakan-akan malaikat seketika, enggak ada jeda. Begitu kaki melangkah, pek, seketika salawat diberikan. Dan kata Nabi, menggunakan fi'il madhi untuk menekankan, lita'kidi. Seakan kalimatnya begini, kata Nabi, saya tekankan, saya tidak main-main, kata Nabi. Ya, saya tekankan, begitu Anda menapakkan kaki, seketika malaikat bersolawat kepada Anda. Salawat malaikat punya tiga arti, tiga makna. Satu, memberikan ridha kepadanya. Tafsirnya ada di Ibnu Majah, nomor hadis 233. Bunyi hadisnya, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Bunyi lengkapnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Tanawi riwayat dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, siapa yang menempuh perjalanan untuk menuju pengetahuan, belajar mendekatkan diri kepada Allah, maka setiap keringatnya, setiap tapaknya, setiap usahanya akan dicatat untuk meringankan langkahnya ke surga. Sejak dia akan mulai melangkah itu, malaikat membentangkan sayapnya, memberikan ridha kepadanya. Sayap dibentangkan, kasih ridha. Karena itu malaikat diciptakan gaib, tak nampak. Supaya kita jadi berangkat. Kalau nampak bisa enggak jadi. Lalu keluar dari rumah ada sayap. Lu. Siapa? Malaikat. Malaikat apa? Mau. Ya, ridha, itu yang pertama. Oh, kalau malaikat sudah ridha, maka muncul yang makna yang kedua. Memohonkan ampunan kepadanya. Masya Allah. Apaan lagi dimohonkan ampunan oleh malaikat? Dari setiap berangkat, sampai pulang lagi pak, bu. Sampai balik lagi. Ini dari bapak, ibu mau berangkat tuh. Dari siap-siap, udah berangkat dari rumah. Ada yang dari kantor, kalau pas pengajian, jelang malam tuh. Masih ada sesi malam ya. Masya Allah, dari kantor tuh sebelum ke rumah mampir dulu ke masjid, kalau ada pengajian ikut, kasih tahu istri misalnya, ya sampaikan dulu, alhamdulillah kalau ada longgar, ya kalaupun misalnya tak sempat ikut sholat dulu. Orang yang rajin mampir ke masjid sebelum dia pulang dari pekerjaan, mampir ke masjid itu minimal akan dibuat oleh Allah suasana hatinya tenang, tentram. Di pekerjaan-pekerjaan yang berat di kantor itu selesai di masjid dengan ketenangan. Di nyampe rumah, yang dibawa ke rumah itu bukan beban kantor, tapi aura ketenangan masjid. Itu sederhana, Pak. Tapi kalau Anda pelajari sejarah, rata-rata sahabat itu begitu. Berangkatnya ke masjid dulu, untuk mendapatkan ketenangan, pulang mampir masjid. Di berangkat, minta kepada Allah, ya Allah, berikan aku bimbingan. Sekarang aku akan menempuh perintahmu, ya Allah. Menjalankan sunnahmu, menjalankan perintahmu. Untuk mencari rizki seperti apa yang telah engkau perintahkan. Begitu pulang, ya Allah, aku sudah mencari rizki. Kan rizki kepadaku seperti apa yang telah kau janjikan. Makanya yang rumit di kantor, perdebatan, proyek yang berat, bikin gelisah, datang ke masjid sebelum nyampe rumah, mampir, walaupun cuma masjid tetangga rumah, mampir situ dulu, sholat dulu dua rakaat tahiyatul masjid, berdoa dulu, menyerahkan tawakal pada Allah, begitu pulang tenang. Jadi yang dibawa ke rumah itu suasana masjid, rumah Allah, bukan suasana kantor. Kadang-kadang masalah di kantor, objek penyelesaian masalah orang rumah. Jeblok pintu rumah. Apa salah pintu? Kenapa, Pak? Diam kamu. Hah? Papa, kamu lagi ikut-ikutan. Anaknya udah nunggu 8 jam. Mau ngasih kerja, mau setor hafalan. Pak, apa kamu lagi? Nangis. Salah mereka. Cobalah lakukan itu. Mampir dulu, kaji dulu. Ya, yang paling dahsyat, orang-orang yang tadi berangkat untuk niat belajar tadi, itu malaikat melakukan istighfar, minta ampun kepada Allah untuknya. Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir laha, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu. Ya Allah, ampuni dosanya, ampuni dosanya, ampuni dosanya. Karena itu pelajar yang benar. Ingat, ingat kalimat saya baik-baik ini. Pelajar yang benar, penuntut ilmu yang benar, maka yang pertama akan merubah dirinya itu adalah tampilan dari sikap dan sifatnya. Di begitu dia lulus dari majlis ilmu, sikapnya akan berubah. Akhlaknya akan berubah. Auranya akan berbeda. Apa yang pertama nampak dalam dirinya? Perubahan keadaan dirinya. Akan merubah dia lebih baik daripada sebelumnya. Istighfar itu permohonan ampunan. Ampunan itu terkait dengan dosa. Dosa itu terkait dengan salah kesalahan. Jadi setiap yang salah dari dalam tubuhnya akan diperbaiki. Yang tadinya salah ucap, jadi berubah ucapannya lebih sopan. Yang tadinya salah lihat, jadi berubah penglihatannya pada yang baik. Yang salah langkah, jadi berubah pada langkah yang baik. Makanya orang-orang yang hijrahnya benar, masuk majelis ilmu yang benar, keluar dari situ berubah dirinya, jadi lebih baik. Dia pilih-pilih mana tempat yang kumpul yang baik, mana yang kurang baik. Mana tontonan yang baik, mana yang tuntunan yang harus didapatkan. Mana bacaan baik, mana yang tidak baik. Itu mulai berubah. Cobalah rasakan sendirilah. Pas, demi Allah saya katakan, ini sudah janji. Kalau benar belajarnya, akan merubah keadaan hidup kita. Pasti itu. Itu sudah rumus. Sudah rumus. Jadi kalau Anda mengaji, tapi tidak merubah tampilan akhlak kita, pasti ada yang salah dengan cara kita mengaji. Ada yang keliru. Itu rumusnya gitu, sudah. Nanti yang lainnya akan menambah. Apa yang lainnya? Dua. Satu keimanan, yang keduanya ilmu. Itu rumus lagi di Quran Surah 58, ayat yang ke-11. Orang-orang yang hadir di majlis ilmu, dia buru, maka akan diangkat oleh Allah dua hal. Satu imannya, dua ilmunya. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang beriman, jika di-share kepadamu, luaskan majlis, luaskan. Luaskan space-nya untuk supaya orang datang, luaskan infonya supaya menyebar. Kalau Anda belajar dengan benar di situ, teruskan ayatnya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka majlis ilmu yang baik itu